Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah kajian Sabtu pagi Masjid Pogong Dalangan rahimani wa rahmatullah. Kembali kita lanjutkan kajian membaca dan mentelaah risalah atau kutayib, buku tipis berjudul At-Tauhidu Awalan Ya Du'at Al-Islam. Prioritaskanlah Tauhid terlebih dahulu, wahai orang-orang yang mengajak manusia kepada Islam. Kita sampai pada halaman yang ke-27. Terakhir kita bahas bahasanya sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahasanya pelajaran Tauhid di zaman ini meskipun kepada di hadapan orang Arab tidaklah sesederhana pelajaran Tauhid di masa silam, karena kualitas bahasa yang berbeda. Maka pelajaran Tauhid di zaman ini memerlukan rincian yang itu boleh jadi tidak diperlukan untuk belajar tauhid di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk belajar tauhid di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara rincian berkenaan dengan masalah ini adalah keyakinan bahasanya Allah Bissama. Maka itu maksud dengan Allah Bissama adalah Allahu Alas Sama atau Fawqa Sama. Allah itu di atasnya langit. Itu yang disampaikan. Dan ada penjelasan yang kedua untuk Allah Bissama. Penjelasan kedua mengatakan bahasa sama di sini maknanya sumu, maknanya atas. Sehingga fi itu tetap fi, fi-nya tetap kita artikan di, namun di-nya adalah di atas sana. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa yuqarifu hadza, dan yang mendekatkan hal ini adalah hadis jariyah. Dia adalah seorang wanita muda penggembala kambing. Satu hadis yang terkenal dan terkenal. Akan aku sebutkan asyahid minhu, sisi pendalilan darinya. Ketika jariyah ini ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di manakah Allah? Maka jariyah tersebut mengatakan fis sama. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Tapi sama di sini artinya alas sama atau fawqa sama, di atasnya langit. Namun seandainya saya tanyakan pada hari ini pada sebagian ba'di kibar suyukil azhar misalnya, sebagian ulama senior dari Universitas Al Azhar, aina Allah, di manakah Allah? Maka mereka laqalulata, mereka akan seandainya pada hari ini Anda tanyakan kepada sebagian ulama besar Universitas Al-Azhar misalnya, di manakah Allah? Saya mereka akan menjawab fi kulli makan, di setiap tempat. Namun ini satu hal yang tidak aneh, karena memang Jami' Al-Azhar secara resmi mengadopsi akidah Asy'ariyah sebagai kurikulum resminya. Meskipun dia terbuka dengan yang lain, adanya mahasiswa yang kemudian tidak semacam itu pun mereka persilahkan, mereka tidak paksakan, mereka tidak arahkan harus demikian dan demikian. Maka itu satu hal ya, tidak aneh, karena memang akidah resmi dari Jami' Al-Azhar adalah Asy'ariyah. Bainal Asy'ariyah, namun budak tersebut menjawab dengan jawaban bisama Allah di atas sana. Dan jawaban ini disetujui, didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jawabannya adalah jawaban yang sah, berdasarkan sunnah takririyah. Dan pertanyaan ayat Allah adalah pertanyaan yang sah, karena itu adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyalahkan pertanyaan di manakah Allah sama dengan menyalahkan Nabi. Dan menyalahkan jawaban fisama sama dengan juga menyalahkan Nabi yang mendiamkan jawaban jariyah dengan fisama. Kenapa dia bisa memberikan jawaban yang tepat? Karena dia menjawab berdasarkan fitrahnya. Dan jariyah ini, budak perempuan ini hidup ya, yang mungkin kita namai kalau menggunakan ungkapan modern, kita katakan dia hidup di bi'ah salafiyah, lingkungan yang salafi, yang tidak terkotori, tidak ternodai dengan lingkungan jelek apapun. Bita'bir'am dengan ungkapan yang bersifat umum. Di anak karena budak perempuan ini takharajat, dia alumni. Kama yaquluna al-yawm, sebagaimana bahasa orang sekarang, dari madrasah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak hanya khusus untuk sebagian laki-laki atau sebagian perempuan, namun dia adalah madrasah yang musyah, yang terbuka untuk kemudian semua orang, maka tercakup di dalamnya laki-laki dan perempuan, bahkan masyarakat ketika itu seluruhnya. Oleh karena itu ra'iyatul ghanam, wanita, budak wanita yang memelihara, yang mengembala kambing, mengetahui dan mengenal akidah yang benar, karena dia belum terkotori dengan lingkungan jelek apapun. Maka dia mengetahui akidah yang benar yang terdapat dalam Alkitab dan Sunnah, dalam Quran dan Sunnah. Satu pengetahuan yang tidak diketahui oleh banyak orang yang yadai mengklaim, menganggap atau mengaku dirinya sebagai orang yang berilmu tentang Quran dan Sunnah. Walyaum, dan di zaman ini aku katakan tidaklah dijumpai syai'un sedikit pun dari penjelasan dan kejelasan semacam ini di tengah-tengah kaum muslimin. Kejelasan akidah di zaman ini tidak sebagaimana kejelasan akidah di masa Nabi. Buktinya seandainya Anda tanyakan, dan aku tidak katakan penggembala kambing, namun tanyakanlah pemimpin umat atau pemimpin satu kelompok dari umat Islam, di manakah Allah? Fa'inau qadiyuhar, maka boleh jadi dia bingung dalam memberikan jawaban. Sebagaimana kebingungan banyak orang di zaman ini, ilaman rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, dan betapa sedikitnya mereka. Kemudian judul yang selanjutnya adalah mengajak kepada akidah yang benar itu memerlukan badli juhdin adhimin, mengeluarkan, mengerahkan tenaga yang besar, dan harus dakwah yang berkelanjutan. Fa'idah, maka jika demikian, maka dakwah kepada tauhid, mengajak orang untuk bertauhid dan meneguhkan tauhid dalam hati manusia, itu mengharuskan, mengharuskan kita untuk tidaklah membaca satu ayat tanpa rincian. Tidak bisa sekedar mengajarkan tauhid dengan membacakan ayat dan terjemahannya. Perlu diberi rincian. Satu hal yang tidak perlu dilakukan di masa silam, di masa pertama, masa Nabi SAW, karena mereka para sahabat, yang pertama mereka faham ungkapan-ungkapan bahasa Arab dengan demikian mudah. Kemudian yang kedua, karena di masa Nabi SAW tidak ada penyimpangan dan kesesatan dalam akidah, naga'ah yang tumbuh, yang muncul dari ilmu falsafat dan ilmu kalam. Faqoma, sehingga terdapatlah hal yang berlawanan dengan akidah yang lurus. Fa'audahuna, maka kondisi kita di zaman ini berbeda tamaman 100% dengan keadaan kaum muslimin yang pertama, yaitu para sahabat. Maka janganlah, maka tidaklah boleh kita beranggapan bahasanya mendakwahkan akidah yang benar di zaman ini adalah satu hal yang mudah, sebagaimana di zaman pertama, generasi Islam pertama, yaitu para sahabat. Ya, maka dari yang kita baca tadi terdapat celaan, ya, terdapat celaan tentang ilmu filsafat dan ilmu kalam. Dan perlu diketahui bahasanya tidak semua ilmu, ilmu filsafat yang mana yang tercela dan yang dicela oleh banyak para ulama. Ilmu filsafat, ilmu filsafat yang dipermasalahkan dan dicela atau bahkan kemudian dikritik habis-habisan, itu adalah ilmu filsafat yang membahas ketuhanan, membahas hal-hal yang di luar alam fisika. Maka itu adalah salah satu cabang filsafat. Kalau menurut orang filsafat, itu adalah salah satu cabang filsafat namanya metafisika, membahas tentang masalah hari akhir, wahyu, ketuhanan, kenabian, dengan perkataan orang-orang musyrik, Aristoteles dan yang lain, dan membahas itu semua tanpa dari Al-Quran dan Sunnah, meskipun dikasih nama dengan nama sebutan filsafat Islam. Kemudian yang dimaksud dengan ilmu kalam, ini adalah ilmu logika dan kaidah-kaidah logika yang dipakai untuk membahas masalah-masalah akidah tanpa dalil dan Quran dan Sunnah. Dan yang disebut dengan mutakallimun, ahli ulama kalam, itu adalah Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Disebut dengan mutakallim, ulama kalam, Jahmiyah, ra'ayun dari sifat Allah, Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Asy'ariyah serta Maturidiyah. Mereka lah orang-orang yang dimaksudkan membahas masalah akidah berdasarkan ilmu kalam. Wa uqaribu hadha fi masalih, dan akan aku dekatkan, akan aku sederhanakan hal ini dengan satu contoh yang tidak akan diperselisihkan oleh dua orang, yang tidak akan saling menanduk badannya anzani dua ekor kambing. Artinya dua hal yang tidak akan diperselisihkan insyaallah ta'ala. Minan yusri al-ma'ruf, satu hal yang mudah yang telah kita ketahui di saat itu, pada saat Nabi SAW masih hidup, sahabat mendengar hadis langsung mubasyaratan, langsung dari Rasulullah SAW, dan tabi'in mendengar hadis dari sahabat juga secara langsung. Wa hakadha, demikian naqifu, kita yang bisa kita lihat pada tiga generasi yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi yang terbaik. Kami tanyakan, apakah di masa Nabi ada yang namanya ilmu hadis? Tentu jawabannya tidak ada. Apakah ada yang namanya ilmu jarh wa ta'dil, memuji dan mencela para perawi hadis? Jawabannya juga tidak ada. Adapun saat ini dua ilmu di atas, ilmu hadis secara umum dan ilmu jarh wa ta'dil secara khusus, tidak boleh tidak haruslah dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dan dua ilmu ini adalah tergolong ilmu yang umumnya fardhu kifayah. Harus ada di antara umat Islam yang menekuninya dan ahli di dalamnya. Kenapa itu satu hal yang harus dikaitkan supaya seorang yang berilmu di zaman ini yang tamakan memiliki kemampuan untuk mengenal hadis, apakah hadis tersebut sahih atau dhaif? Fal amru, maka masalah ini mengenal hadis itu valid atau tidak, tidak lagi satu hal yang mudah dan gampang sebagaimana satu hal yang mudah di masa sahabat. Karena sahabat menerima hadis di anak sahabi karena yang telah berhadis, karena sahabat menerima hadis boleh jadi dari sejumlah sahabat yang mereka semua mendapatkan tazkiyah, mendapatkan pujian, berupa persaksian dari Allah Azza wa Jal untuk mereka dan seterusnya. Maka apa yang famakan yang ma'idin ma'isuran, maka apa yang mudah di masa Nabi bukanlah satu hal yang mudah di masa sekarang. Dan di masa Nabi terdapat kejernihan ilmu, terdapat sumber belajar yang terpercaya. Walihada oleh karena itu atau lihada oleh karena itu, maka tidak boleh tidak kita harus mempertimbangkan hal ini dan perhatian dengannya. Kama yang bari sebagaimana sepatutnya, yang itu sesuai dengan problem yang meliputi kita di zaman ini dengan status kita sebagai kaum muslimin. Satu problem yang tidak meliputi kaum muslimin, yang benar kaum muslimin pertama itu bangsa. Kita punya problem yaitu talawuz aqdi, terkotorinya akidah, yang ini menyebabkan banyak masalah. Wa aujada dan mewujudkan berbagai macam syubhat dari para ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari akidah yang benar dan jalan yang benar, dengan berbagai macam kedok dan nama yang berada. Wa min hadza, di antara kedok tersebut adalah ajakan pada Quran dan Sunnah semata, namun ternyata itu adalah ternyata ajakan kepada akidah yang menyimpang. Kami semua tadika sebagaimana sangkaan dan klaim orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu kalam. Ya, maka beliau sampaikan satu hal yang patut untuk digarisbawahi, apa yang mudah di zaman Nabi belum tentu satu hal yang mudah di zaman ini. Beliau contohkan hadis. Masalah hadis gampang, ini betul-betul Nabi katakan dan tidak gampang. Jika ada isu tinggal tanyakan Nabi, selesai. Dan itu satu hal yang tidak mudah di zaman ini. Perlu ilmu jarh wa ta'dil, yang itu bukunya banyaknya luar biasa. Perlu ilmu hadis yang boleh jadi dan perpustakaan Islam, perbendaharaan buku kaum muslimin. Buku yang paling banyak itu buku di bidang hadis. Buku yang paling banyak, porsi yang paling banyak di khizanah Islamiyah, kekayaan ilmu kaum muslimin, kekayaan buku kaum muslim di bidang hadis. Maka bukanlah satu hal yang mudah di zaman ini orang untuk mengetahui validitas sebuah hadis. Perlu ilmu yang mendalam dan pokok. Maka demikian juga dalam masalah akidah. Boleh jadi di zaman Nabi bacakan ayat sudah selesai. Zaman ini bacakan ayat terjemahnya plus harus rinciannya, apa maksudnya, apa kandungannya. Wa yasunut bina, dan satu hal yang bagus, satu hal yang baik bagi kita dalam kesempatan ini untuk mengingat atau menyebutkan sebagian hadis yang sahih dalam masalah ini. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyebutkan orang-orang yang asing di satu hadis, maka Nabi sampaikan bahasanya pahala lil wahid minhum, bahasanya orang yang hidup di masa yang penuh keterasingan tersebut untuknya ganjaran 50 orang. Sahabat bertanya, 50 orang dari kami ataukah dari mereka wahai Nabi? Nabi mengatakan 50 orang dari kalian. Non, bukan berarti orang tersebut lebih mulia daripada para sahabat, karena mereka, maka dia mendapatkan pahala 50 orang dari para sahabat itu karena jasa para sahabat. Mereka mengenal Islam karena baca hadis yang dibawakan oleh sahabat, sehingga sahabat pun mendapatkan pahala mereka. Wahada, dan ini adalah di antara buah keterasingan yang demikian parah untuk Islam di zaman ini, yang tidak terjadi pada zaman terdahulu. Walasakat, tidaklah dilakukan bahasanya keterasingan di masa silam itu adalah antara musyrik yang terang-terangan dan tauhid yang bersih dari segala campuran, antara kufur yang nyata dan iman yang lurus. Adapun sekarang, maka yang jadi problem adalah di antara kaum muslimin itu sendiri. Mayoritas mereka tauhidnya penuh dengan noda dan campuran. Diwajah diberikanlah ibadah kepada selain Allah, namun meskipun demikian orangnya masih mengaku sebagai orang yang beriman. Hadil qadiyah, permasalahan ini satu hal yang patut untuk diperhatikan. Yang pertama, perhatikan hal ini. Perhatikan hal ini, kita punya problem di antara sesama kaum muslimin sendiri. Karena orang Islam tidak mengenal Islam. Orang yang mengaku beriman tidak kenal apa itu iman. Kemudian yang kedua, tidaklah sepatutnya ada orang yang mengatakan innana labudalana, kita harus berpindah kepada fase berikutnya selain fase tauhid, yaitu fase amal siasi, perjuangan politik. Karena Islam adalah dakwah, Islam adalah dakwah yang hak. Falembari, maka tidaklah sepatutnya kita katakan kita orang Arab, Al-Quran turun dengan bahasa kita. Padahal patut untuk kita ingat, maksudnya orang Arab sekarang berbeda aksul a'ajim alati ista'rabu. Itu cerminan orang-orang ajam, atau berbeda dengan orang ajam yang sudah mengharap, atau cerminan orang-orang ajam yang sudah mengharap. Sama seperti mana orang ajam yang belajar Arab, artinya penguasaan bahasanya itu sebagaimana, bukanlah sebagaimana penguasaan bahasa orang Arab yang sesungguhnya. Disebabkan mereka jauh dari bahasa mereka sendiri. Wahata ma'abu'adahum, inilah yang menyebabkan jauhnya orang Arab dari Al-Quran dan sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tidak boleh, kita tidak perlu belajar Islam dalam tauhid berlama-lama, kita orang Arab, sekarang kita pindah ke fase perjuangan politik. Tidak boleh mengatakan demikian. Kenapa? Karena orang Arab sendiri, karena jauhnya dia dari bahasa Arab, kemampuan dia paham Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sebagaimana kemampuan para sahabat. Sehingga tidak bisa mengatakan adalah cukup, jangan berlama-lama dalam masalah fase tauhid, kita orang Arab, kita pindah saja kemudian kita langsung berpindah kepada fase perjuangan politik. Mengatakan satu hal yang tidak benar. Karena kondisi orang Arab sendiri ya bermasalah. Maka untuk belajar tauhid, belajar Quran dan Sunnah tidak cukup dengan baca teks Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab. Karena mereka jauh dari bahasa Arab. Faham, maka anggaplah kita orang Arab yang telah faham Islam dengan faham yang benar. Falaisa minal wajib, maka bukanlah menjadi kewajiban kita untuk melakukan perjuangan politik dan menggerakkan massa dengan pergerakan politik dan menyibukkan mereka dengan politik. Amma yajibu alaih, sehingga meninggalkan apa yang menjadi kewajiban mereka, yaitu sibuk untuk faham Islam, sibuk untuk belajar akidah, ibadah, muamalah menurut Islam dan perilaku menurut Islam. Karena saya tidaklah yakin adanya satu bangsa yu'addu, yang terhitung jumlahnya jutaan, yang faham Islam dengan faham yang benar, yaitu faham akidah dan ibadah dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dan terdidik di atas itu semua. Oleh karena itu, maka diberi judul subjudul asas perubahan adalah metode tasfiyah wa tahbiyah, penyaringan dan pembersihan, kemudian pendidikan dan pengajaran. Walidzalika, oleh karena itu kami selalu menggembar-gembor, dan kami daiman selalu fokus di seputar dua poin mendasar. Yang dua poin tersebut adalah kaidah at-tahyir, kaidah merubah keadaan umat dan masyarakat, dan dengan perubahan yang benar. Dua poin tersebut adalah tasfiyah wa tarbiyah, pembersihan dan pendidikan. Maka harus dua hal tersebut ma'an, berbarengan, dua-duanya, tasfiyah dan tarbiyah. Fa in kana hunaka nawmun tasfiyah fi baladin, Maka jika terdapat kegiatan tasbih di satu negeri, fa'u fil aqidah, maka itu dalam masalah aqidah. Ya, dan itu tasbihnya belum dalam masalah aqidah, maka bihadir datihi, dilihat dari itu sendiri sudah teranggap pekerjaan yang besar dan yang mulia. Adalah satu pekerjaan yang besar dan mulia terwujud di satu bagian dari masyarakat Islam yang besar, yaitu satu bangsa. Adanya tasbihah di bidang akidah. Maka tasbihah di bidang akidah untuk dataran nasional satu masyarakat, satu negara, tentu itu satu kerjaan yang besar. Amal ibadah dan ibadah, maka perlu tata khalas, membersihkan diri minal madhabiyah ad-dayyiqah, dari keterikatan dengan madhab yang bersifat sempit. Wallahu a'lam, yang dimaksud dengan sempit di sini adalah fanatik. Adapun bermadhab sebagai syarat untuk belajar Islam, hukumnya tidak mengapa. Dan demikianlah jalan para ulama, termasuk jalannya Syekh Al-Albani, yang belajar Islam dari madhab Hanafi, dengan belajar fikih Islam dari berangkat dari madhab Hanafi yang merupakan madhab ayahnya. Maka dayiqah maknanya adalah fanatik. Fanatik dengan madhab, tutup mata manakala dan tidak peduli manakala pendapat dalam madhab itu satu hal yang tidak benar, tetap ngotot dan bertahan. Nah, ini yang tidak boleh. Ini ya patut untuk diberantas, fanatik madhab. Meskipun telah ada dalil nyata dari Quran dan Sunnah, tetap ngotot dengan madhab. Ini satu hal yang tidak benar. Wal amal dan berupaya untuk kembali kepada Quran, kepada Sunnah yang sahih. Fakat yang mulia, boleh jadi ada ulama-ulama mulia yang paham Islam dengan paham yang benar dari segala aspek. Akan tapi aku tidak berkeyakinan, aku tidaklah yakin bahasanya satu individu, dua, tiga, sepuluh atau 20 ulama semacam itu memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban tasfiyah secara umum, yaitu membersihkan Islam dari segala yang masuk ke dalam Islam padahal bukan bagian dari Islam, baik itu di bidang akidah, ibadah dan perilaku. Tidaklah mampu untuk bangkit melaksanakan kewajiban ini sejumlah individu yang sedikit, beberapa individu, segelintir individu untuk melaksanakan kegiatan tasfiyah, membersihkan segala hal yang melekat kepada Islam, mingkuli takhilin, dari segala infiltrasi, segala infiltrasi, segala sesuatu yang masuk ke dalam Islam padahal bukan bagian dari Islam. Kemudian mereka didik orang-orang di sekeliling mereka dengan tarbiyah yang benar dan benar. Maka secara umum tasbiyah dan tarbiyah di zaman ini, keduanya adalah dua hal yang hilang, dua hal yang tidak ada. Oleh karena itu, maka pergerakan politik di masyarakat Islam manapun, apalagi masyarakatnya itu layak membisyarak, tidaklah kehidupan bermasyarakatnya diatur oleh syariat. Maka pergerakan politik di dalam kondisi semacam ini hanyalah berdampak atharun sayyi'ah, dampak yang buruk, sebelum manakala sebelum terwujudnya dua permasalahan penting di atas, itu tasbiyah dan tarbiyah. Aman nasihat adapun jalur nasihat, maka dia adalah pengganti taharuk asiasi, pergerakan politik di negeri manapun ya masyarakatnya diatur dengan syariat, maka bisa kemudian dengan memberikan nasihat melalui bentuk musyawarah, min khilal, melalui ibdah, menyampaikan nasihat bila dia ahsan, dengan cara-cara yang lebih baik, dengan menggunakan kaidah-kaidah syariat. Ba'idan an lughatil ilzam, dengan menjauhi bahasa pemaksaan, atau kemudian tasyhir, mempopulerkan kejelekan. Fal balagh, maka dengan menyampaikan, maka seorang itu telah menyampaikan hujjah dan telah menggugurkan kewajiban. Maka beliau sampaikan gerakan politik, seandainya beliau sampaikan satu hal yang pergerakan politik satu hal yang berdampak buruk, manakala masyarakatnya belum masyarakat yang terdidik di atas tasbiyah wa tarbiyah, maka pergerakan politik hanya akan berdampak dampak yang buruk. Manakala seorang itu tinggal di negeri yang tidak, yang kehidupan bermasyarakatnya tidak diatur oleh Islam dan masyarakatnya tidak terdidik dengan tasbiyah wa tarbiyah, maka pergerakan politik itu hanya membuahkan dampak yang buruk sebelum terwujudnya dua hal di atas, yaitu tasbiyah dan tarbiyah. Nah, adapun jika seorang itu berada di negeri yang kehidupan bermasyarakatnya diatur oleh syariat, maka ketika maka bentuk perjuangannya, bentuk perubahan yang ingin dilakukan, caranya dengan musyawarah, caranya dengan memberikan nasihat, caranya dengan memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang mau dituju, boleh jadi penguasa atau yang lainnya. Mau kemudian sudah sampaikan kaidah tentang tentang masalah menyampaikan nasihat, menyampaikan pendapat, menyampaikan saran. Beliau katakan yang namanya penyampaian saran, yang namanya nasihat itu harus diatur dengan kaidah-kaidah syariat. Di antara kaidah syariat berkenaan dengan masalah nasihat, ba'idan al-lughatil ilzam, jauh dari bahasa-bahasa pemaksaan. Dalam bahasa kita namanya bahasa menggurui. Ya, yang namanya nasihat itu jangan menggurui. Yang namanya nasihat itu jangan bersifat menggurui. Kalau bahasa yang dipakai adalah bahasa pemaksaan dan bahasa menggurui, maka orang antipati dengan nasihat. Tidak ada orang yang suka kemudian didikte, dipaksa. Jangankan orang lain, kita sendiri juga demikian. Ketika orang memberikan masukan, nasihat dan saran, namun dengan paksa menggurui, bahasa mendikte, atau istilah standarnya bahasa memaksa, orang akan antipati. Maka yang namanya nasihat yang benar itu tidak menggunakan bahasa-bahasa izah. Oleh karena itu di antara ungkapan yang terkenal, ungkapan Syaikh Al-Albani rahimallahu taala yang terkenal, kalamuna mu'lim la mulzim. Perkataan kami, saran kami itu mu'lim, menjadi ilmu, memberitahukan ilmu. Perkataan kami adalah berbagi informasi, berbagi ilmu. La mulzim, tidak menggurui dan memaksa. Maka ini kaidah penting dalam nasihat. Jauhi bahasa menggurui, jauhi bahasa memaksakan kehendak dan pendapat. Jauhi bahasa mendikte. Namun yang dikedepankan, ini loh saya punya info yang manfaat, Anda bisa pertimbangkan. Ini loh ada sisi pandang yang lain, dengan uraiannya begini-begini, tolong coba direnungkan kembali. Kalau dirasa memang itu satu hal yang baik atau lebih baik, kenapa itu tidak diambil? Alangkah lebih baiknya diambil. Dan bahasa-bahasa semacam itu, atau paksa kemudian menggurui, kemudian mendikte, memaksa. Dan di antara bentuk kaidah berkenaan dengan masa memberikan nasihat, saya tidak memaksa, ya sudah, kalau kita sudah sampaikan, kita sudah lanjut tanpa perlu nengok lagi apakah orang tersebut melaksanakan nasihat yang telah kita sampaikan ataukah tidak. Setelah kita sampaikan, dan seminggu besok kemudian dicek, gimana kamu? Tidak demikian, itu bahasa memaksa. Sudah kita sampaikan, dia sudah paham, ya sudah, kemudian kita tinggal. Dia kemudian mau terima, kemudian melaksanakan dan tidak, itu bukan keharusan kita untuk mengecek, untuk mengawasi, mengecek ulang. Itu namanya pemaksa. Sedangkan kita menginginkan nasihat. Maka nasihat itu kalau mu'lim lam mulzim. Perkataan yang kami sampaikan itu berbuah ilmu. Sekedar sharing ilmu. Lam mulzim, tidak mudah memaksa-maksa dan mengharuskan. Kemudian diantara kaidah berkenaan dengan masalah nasihat, beliau katakan menjauhi tasyhir, mempermalukan di depan khayalah, mempopulerkan kejelekan di depan banyak orang. Maka kemudian kalau berikan nasihat, berikan nasihat, maka tidak kemudian di depan umum, di depan khayalah, dan marahi satu orang. Rapat takmir, marahi seseorang. Nah, itu bukan nasihat yang maknanya memberikan, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ini mau menghabisi orang lain. Bukan pula dengan di media, di Facebook. Nasihat saya tujukan kepada fulan, di tag lah. Gini. Maka itu di antara dua tawafin syariah yang penting berkenaan dengan nasihat. Jauhi bahasa ilzam, pemaksaan, dan jauhi bahasa mempermalukan. Wa minal muslim, dan di antara menginginkan kebaikan adalah kita sibukkan manusia dengan hal memberikan manfaat kepada mereka, yaitu perbaikan akidah, ibadah, perilaku, dan muamalah. Lakukan yatim waktu sebagian orang boleh jadi menyangka bahwasanya kami menginginkan terwujudnya tarbiyah dan tasfiyah dalam seluruh masyarakat Islam seluruhnya. Maka kami katakan ini adalah satu hal yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan tidak pernah kami mimpikan dalam tidur, karena ini adalah realisasi yang mustahil. Ini baru terwujud kalau tidak ada iblis. Dan tidak ada nafsu yang mengajak pada kejelekan. Oleh karena itu maka yang dimaksud dengan tarbiyah, tasbiyah, atau tarbiyah mendidik masyarakat itu adalah ghalibnya. Ghalibnya yang dominan, yang kemudian ada di permukaan, meskipun tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang menyimpang. Namun itu tidak dan mendominasi masyarakat. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, seandainya Tuhan memperkandang, niscaya Allah akan jadikan manusia itu ummatan wahidah. Satu umat itu satu agama. Namun mereka terus-menerus berselisih. Wa ha'ula la yatahaqqaq fihim. Dan mereka-mereka itu tidak terwujud pada mereka perkataan Rabb kita Ta'ala ini illa idza fahimul Islam fahman sahihan. Kecuali jika mereka faham Islam dengan paham yang benar, dan mereka didik diri mereka sendiri dan keluarga mereka dan orang-orang di sekeliling mereka di atas Islam yang benar. Maka Allah katakan namun mereka adalah orang-orang yang berselisih, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhan. Terusnya ayat, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhan. Siapakah itu orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanmu? Itu orang yang faham Islam dengan paham yang benar, bersih dari segala infiltrasi, bersih dari segala dakhil, sesuatu yang masuk dalam Islam padahal bukan bagian darinya, kemudian mendidik diri sendiri dan orang lain dan sekelilingnya dengan Islam yang benar tersebut. Kemudian ada poin selanjutnya, man yastaghil bil amali siyasi. Siapa yang tak sibuk dengan aktivitas politik dan kapan itu dilakukan? Ya, maka ada kalimat yang menarik yang beliau sampaikan yang patut untuk dan kita cermati dan kita renungkan. Beliau katakan fal istighalu al'an bil amali siyasi muzghilatun. Di zaman ini dengan menyibukkan diri dengan aktivitas politik, yaitu politik praktis, politik yang dalam bingkai demokrasi, adalah satu hal yang menyibukkan. Yang menghabiskan waktu, tenaga, dan yang lain tanpa hasil yang bermanfaat. Itu yang namanya menyibukkan. Namun yang menarik, yang patut digarisbawahi, ma'an nana la mungkiru. Satu hal yang patut untuk dan direnungkan. Meskipun kami sendiri tidak mengingkari amal sia-sia. Kalau kita kembali amal sia-sia, apa yang dimaksudkan oleh beliau? Apakah kemudian amal sia-sia dalam artian sia-sia syariah? Nampaknya bukan, karena bunyinya kembali ke amal sia-sia di kalimat sebelumnya. Maka kalau kemudian kalimat ima'an nanala nukiru, bisa kita pahami, ya kita tidak mengingkari manfaat atau ya manfaat dengan adanya orang yang duduk di dewan kemudian melakukan apa yang mereka bisa lakukan sebatas yang mereka bisa mereka lakukan. Apakah kemudian kita ingkari manfaatnya? Kalau memang bermanfaat kita tidak mengingkari. Dan apakah kemudian perlu semua umat Islam kita buat sibuk dengan hal tersebut? Nah, ini yang tidak benar. Mullah alam, maka nungkir di sini mungkin maknanya adalah pengingkaran terhadap manfaat. Meskipun itu ya manfaat adanya orang yang seperti itu duduk di anggota dewan, adanya aktivis Islam atau yang katanya memperjuangkan Islam. Kalau memberikan manfaat kita tidak ingkar kalau itu memberikan manfaat. Dan apakah kemudian kita sibukkan semua orang dengannya? Kita sibukkan juga tukang becak dan sebagainya untuk memikirkan masalah kemudian privat, masalah ini, masalah urusan yang besar-besar. Mahasiswa yang kemudian skripsinya enggak selesai-selesai, apakah kemudian kita sibukkan untuk mikir ini padahal kuliahnya saja tidak beres-beres. Tentu enggak, maka satu hal yang tidak tepat tentunya. Ila anna nanu'minu akan tapi kami mengimani, meyakini urutan syar'i yang logis fi anin wahid yang itu adalah di waktu yang bersamaan adalah urutan yang syar'i sekaligus logis. Apa itu? Kita mulai dari perbaikan akidah, kita nomor dua kan ibadah, kemudian suluk, kemudian berlaku tasihan, kita koreksi mana yang kita koreksi mana yang kurang tepat, watarbiatan dan yang bersih yang telah terkoreksi tadi, kemudian kita didikkan kepada diri kita dan orang lain. Maka ini urutan kata beliau. Maka ketika kita telah belajar akidah, maka orang yang sudah belajar akidah hendaknya dia bersungguh-sungguh belajar ibadah dan belajar akhlak. Maka sebagaimana ungkapan sebagian orang, ajarkan akidah yang benar kepada orang awam dan ajarkan kemudian akhlak perilaku kepada orang yang sudah punya akidah yang benar. Semala budaan yakti yaumun, kemudian pasti akan datang satu hari, di hari tersebut kita masuk dalam fase politik, namun fase politik dengan konsep yang syar'i, mafhum artinya konsep. Karena siasa, karena politik yang kita terjemahkan dengan politik, makna siasa adalah idaratu su'unin nas, memanage su'unil ummah, memanage keadaan ummah. Nah, siapakah yang memanage keadaan ummah? Jawabannya bukan si A, bukan si B, bukan si C, bakal atau amal. Yang si A dan si B ini adalah orang yang mendirikan satu partai politik atau kemudian menjadi ketua dalam satu gerakan dakwah atau dia menjadi muwajjih, pemimpin dalam satu jamaah pergerakan yang punya otoritas untuk memanage keadaan umat. Ini adalah al-hadal amru khasun, adalah hak khusus waliul amr, hak khusus penguasa yang dia adalah penguasa yang dibaiat oleh kaum muslimin. Hadza alladhi yajibu alaihi, inilah orang yang punya kewajiban untuk mengetahui realita politik kemudian memanagenya. Maka yang sibuk dalam pergerakan politik pada dasarnya itu adalah penguasa. Kalau siasat dalam makna yang benar itu adalah penguasa, karena siasat itu maknanya adalah memanage keadaan umat, ekonominya, kemudian ininya, stabilitasnya, keamanannya dan seterusnya. Adapun yang lain, maka kewajibannya adalah memberikan saran dan nasihat. Sekedar memberikan saran, masukan dan nasihat kepada pihak-pihak yang terkait. Namun orang yang sibuk secara real dan betul sibuk dalam masalah politik hanyalah seharusnya adalah penguasa. Politik dalam pengertian dalam ajaran Islam sebagaimana yang tadi telah disampaikan. Fa'idakan al-Muslimun, namun jika kaum Muslimin itu tidak bersatu, seluruh umat Islam bersatu dalam satu bingkai kekuasaan, sebagaimana hari ini kaum Muslimin terkotak-kotak karena faktor geografis, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Arab Saudi dan seterusnya. Fayatawalla dalika, maka yang mengurusi masalah politik kullu wali amrin, setiap penguasa, hasaba hududi sultati, dalam batas-batas geografis daerah kekuasaannya. Maka di sini terdapat satu permasalahan penting tentang masalah ta'adudil khulafah, berbilangnya khalifah, berbilangnya penguasa. Ada hadis yang mengatakan jika telah ada satu penguasa, maka kemudian ada yang kemudian mau maju lagi, maka bunuhlah dia. Maka hendaknya kaum Muslimin cuma punya satu khilafah. Itu idealnya. Dan bagaimanakah realitanya? Bagaimanakah kalau kita di saudara realita yang ada? Kaum Muslimin dari zaman yang lama itu tidak berada dalam satu kepemimpinan. Berakhirnya masa Umayyah. Di masa Abbasiyah ada Umayyah di Andalus. Tidak dalam satu kepemimpinan, itu sudah sejak masa yang lama. Apakah kemudian kita katakan sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, tidak sah kecuali satu, ngotot, dan satu itu siapa? Nah, kemudian kalau ngotot dengan satu, maka satu itu siapa? Apakah kemudian kita katakan dalam kondisi demikian, maka masing-masing sah di daerah kekuasaannya masing-masing? Maka disampaikan di sini, masing-masing sah di daerah kekuasaannya masing-masing. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelumnya, demikian juga dikatakan oleh Syaukani, demikian juga dikatakan oleh para ulama yang lain. Bahasanya setelah kaum Muslimin itu tidak berada dalam satu bendera, satu kekuasaan, dan ini sejak lama, sejak masa Abbasiyah kaum Muslimin sudah terkotak-kotak ke dalam sejumlah negara, maka pemimpin kaum Muslimin, pemimpin Muslim itu sah sebagai pemimpin dan punya otoritas yang sah di daerah kekuasaannya masing-masing. Amma an-nusawil anfusana, adapun kita sebutkan diri kita dalam perkara yang lauf tarafna, seandainya kita andaikan kita mengetahuinya dengan betul-betul mengetahuinya, maka pengetahuan kita tersebut tidak manfaat bagi kita. Karena apa? Karena kita tidak memiliki otoritas untuk memanagenya. Kalau kita punya pengetahuan tentang berita ini dan itu, dan itu berita itu berita yang valid, setelah itu apa? Setelah itu apa yang bisa kita kerjakan? Kan cuma bisa, begitu ya keadaannya. Nah, karena kita bukan penguasa. Kita tidak bisa melakukan kegiatan politik dengan makna yang syar'i, karena kita tidak punya kemampuan untuk kemudian memanage, kemudian melakukan perubahan dan sebagainya. Walian adalah na'lanam likul qa'a, karena kita tidak punya kewenangan, keputusan. Kita tidak bisa membuat kepres atau semacam itu li idaratil ummah untuk memanage keadaan ummah. Maka sekedar tahu dan sibuk cuma untuk cari informasi, yang patut digaris bawahi adalah sibuknya. Amma anusaghir anfusana. Menghabiskan waktu kita untuk sekedar cari info. Sekedar cari info, berusaha apa untuk cari info, dan kita bukan wartawan lagi, nah, lain pekerjaannya wartawan. Dan setelah kemudian dapat info, ya sudah ngapain? Maka wahadawadah, maka ini semata adalah satu hal yang sia-sia, lantau iratah tahu tidak ada manfaatnya. Walinatrib masalah, kita akan kasih satu contoh. Berbagai macam peperangan yang terjadi yang tertujukan pada kaum muslimin di banyak negeri Islam. Hal yufidu, apakah bermanfaat kita sibukkan semangat kaum muslimin untuk mengurusinya? Wanahnu, dan kita tidaklah memiliki otoritas untuk mengadakan jihad yang wajib. Kita tidak memiliki otoritas untuk melakukannya. Karena kita bukanlah imam, bukanlah penguasa yang bertanggung jawab, yang diberikan kepadanya baiat. Maka cuma undang sibuk dengan berita, sibuk dengan berita perang, sibuk untuk memprovokasi uang, ini loh kaum muslim tertindas, ini loh kaum muslim tertindas. Sibuk untuk memprovokasi demikian, maka ini satu hal yang tidak ada faedahnya. Adapun kemudian menyemangati kaum muslim untuk mendoakan, tentu babnya bab yang berbeda. Memang ketika muslim untuk mendoakan saudaranya di Suriah dan yang lainnya, tentu satu hal yang berbeda. Namun lusahil hamasatul muslim, sekedar provokasi, menyibukkan semangat, itu artinya apa? Provokasi. Itu maksudnya provokasi jihad-jihad, provokasi jihad-jihad. Kita juga tidak punya otoritas untuk bikin jihad yang wajib, yaitu kemudian komando dari seorang penguasa. Kayak ini satu hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau kemudian kita ajak dan kita ingatkan kaum muslimin untuk mendoakan saudara-saudaranya agar Allah berikan kepada mereka kemenangan, kayak ini bab yang berbeda. Maka yang digarisbawahi supaya tidak salah paham, muzahil hamasatul muslimin, menyibukkan semangat kaum muslimin, artinya provokasi. Maka ini tidak benar. Dan kalau mengajak orang untuk mendoakan, lain halnya. Karena kita kemampuannya mendoakan dan donasi harta jika memungkinkan, nah itu saja yang benar. Adapun semangat untuk kemudian ayo ikut perang, ayo ikut berangkat perang, ayo kemudian berangkat perang, padahal kita tidak punya otoritas untuk memberangkatkan, nah, ini satu hal yang sia-sia. Maka yang sebelumnya yang patut digarisbawahi adalah menyibukkan kita dengan berita. Setelah itu tidak ngapa-ngapain. Setelah dapat berita dan kita sibuk dengan berita, dan itu bukan urusan kita, kita bukan wartawan dan ini. Namun sibuk kemudian berjam-jam untuk klarifikasi berita, berselancar di dunia maya, ini beritanya valid ataukah tidak, memakan waktu berjam-jam. Padahal baca buku nggak bisa sampai berjam-jam. Nah, ini yang bermasalah. Nusagin. Kita sibukkan diri kita dengan perkara yang setelah itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. La faedata min hadza amal, maka tidak ada faedah dari amal ini. Walanakulu, kami tidak mengatakan itu tidak wajib. Akan tapi kami katakan itu adalah perkara yang belum saatnya. Walidzalika, oleh karena itu maka menjadi kewajiban kita untuk menyibukkan diri kita sendiri dan orang lain, yaitu orang-orang yang kita dakwai, orang yang kita ajak kepada dakwah kita. Marilah kita sibukkan mereka untuk memahami Islam dengan pemahaman yang benar dan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Adapun menyibukkan mereka dengan perkara hamasiyah, berkenaan dengan masalah semangat, dengan kemudian menyibukkan mereka atifiyah, dari sisi dan emosi. Fadzalika, maka kesibukan dalam itu semua akan membelokkan mereka dari kemampuan untuk dan kekokohan dalam memahami dakwah. Satu hal yang menjadi yang wajib dakwah tersebut wajib ditegakkan, dilaksanakan oleh setiap mukallaf dari kalangan kaum muslimin, yaitu kewajiban untuk memperbaiki akidah, memperbaiki ibadah, memperbaiki perilaku. Yang perbaikan masalah akidah, ibadah dan perilaku adalah furud ainiyah, fardu ain. Tidaklah dimaafkan orang yang ceroboh dan tidak menunaikannya. Adapun perkara yang lain, maka sebagiannya adalah perkara fardu kifayah. Contohnya apa yang disebut pada hari ini dengan sebutan fikul waqi, memahami realitas apa yang terjadi di sana dan apa yang terjadi di sini. Berita, sibuk dengan berita sehingga tahu realitas sana dan sini. Apakah itu kewajiban semua orang? Tidak. Itu paling banter hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ada dari kaum muslimin yang mengetahuinya, kemudian menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang punya otoritas, dan fardu atas orang-orang yang berstatus sebagai penguasa untuk memastikannya, kemudian melakukan tindakan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait hal tersebut. Menimbulkan permasalahan tentang masalah fikir wake, faham realita, sehingga ngerti keadaan di sana dan di sini adalah manakala itu distatuskan sebagai fardu ain. Semua orang kemudian diajak sibuk dengannya. Semua orang kemudian diprovokasi untuk sibuk dengannya. Ini tidak benar. Yang benar ini adalah fardu kifayah. Dan tidak semua orang atau orang-orang yang kemudian bisa kemudian menimbang langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Ataupun orang-orang yang tidak nyandak untuk berpikir sampai derajat seperti itu, untuk kemudian ikut jadi memikirkan think tanknya, menggodoknya ini perlu kemudian langkah apa dan seterusnya, dan itu pun juga dilibatkan untuk sibuk dengan masalah ini, satu hal yang kurang tepat. Demikian juga menyibukkan diri dengan aktivitas politik, yang ini harusnya adalah tanggung jawab ahlul halli wal abdi. Aktivitas politik harusnya adalah tanggung jawab ahlul halli wal abdi. Mereka lah orang yang punya otoritas untuk al-hal menguai wal-akad, kemudian mengikat. Ini menguai masalah, kemudian mengikat dan menetapkan keputusan yang memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan faedah dari aktivitas politik dan mindali keamalian secara di dataran praktek. Adapun perkara yang diketahui oleh sebagian individu, rakyat jelata, yang mereka tidak ada di tangannya kemampuan untuk menguai dan mengikat, yaitu membuat keputusan. Kemudian mereka sibukkan publik, jumhur nas, mereka sibukkan publik dengan perkara yang kurang penting, dengan meninggalkan yang lebih penting, yaitu belajar, sehingga kemudian punya akidah yang benar, ibadah yang benar. Maka tindakan ini adalah membelokkan publik dari pengetahuan yang manfaat. Maka yang beliau masalahkan adalah orang itu dijak sibuk, jumhur publik itu dijak sibuk. Nah, untuk kemudian kegiatan politik, kemudian berita-berita, sehingga mereka kemudian mudzakarahnya, diskusinya masalah ini dan itu. Bukan kemudian diskusi masalah bagaimanakah ibadah yang benar, bagaimanakah tauhid, bagaimanakah dan yang lainnya. Ini satu hal yang tidak benar. Publik dibuat sibuk dengan hal-hal yang mereka cuma bisa omong doang saja, karena tidak punya otoritas untuk memberikan keputusan dan untuk ketok palu ini harus begini dan begitu. Maka kalau ini publik, maka ini satu hal yang tidak benar, karena ini hanya kesibukan sebagian orang tertentu, kesibukan orang-orang tertentu saja, orang-orang yang kemudian punya langkah, bisa berpikir setelah ada realitas semacam ini, langkah apa yang perlu dilakukan. Oh, perlu sowan ini dan itu, perlu menyampaikan masukan ke ini dan itu, perlu telepon siapa, perlu ini dan seterusnya. Itu memang perlu sibuk di bidang itu. Oh, kita perlu menggalang dana, bikin ini, kita bicarakan masalah tersebut. Mengapa Pak? Namun semua orang, publik semuanya diajak sibuk dalam masalah ini, padahal tidak bisa apa-apa, habis tahu yang cuma udah tidur. Nah, ini satu hal yang tidak pada tempatnya. Makanya artinya menyibukkan publik dari untuk dengan sesuatu yang penting. Lihat, ini penting. Bagi aku itu penting. Namun ini jadi keliru manakala meninggalkan yang lebih penting, perbaikan akidah, perbaikan ibadah, perbaikan perilaku. Wahata dan ini adalah satu hal yang kami rasakan langsung, bisa kami rasakan secara langsung pada banyak metode berbagai macam kelompok dan jamaah dan jamaah-jamaah Islam zaman ini, yaitu berbagai macam pergerakan. Kami ketahui pasti sebagian mereka berpaling meninggalkan pengajaran kepada para pemuda, pemuda muslim yang telah terkumpul dan telah berkumpul di sekeliling mereka-mereka para dai, yang mereka itu aslinya berkumpul ingin belajar, ingin faham akidah yang benar, ibadah yang benar, dan perilaku yang benar. Wa idzan ternyata sebagian mereka-mereka para dai ternyata sibuk dengan kegiatan politik dan upaya untuk masuk ke dalam parlemen, apalagi kemudian parlemennya adalah parlemen yang tahkum bi ghairi ma anzalallah, menetapkan aturan tidak dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para pemuda-pemuda yang ngaji bersamanya itu dibelokkan dari yang lebih penting. Wastaghallu bima laysa muhimman fi hadhihi dzarf, dan mereka sibuk dengan sesuatu yang tidaklah penting dalam sikon yang ada saat ini. Maka ini satu hal yang tidak benar. Fasofaum, ternyata para dai tadi kemudian membelokkan umatnya dari yang lebih penting dan menyibukkan umatnya dengan dan bergasibuk dengan satu hal yang tidaklah penting dalam sikon saat ini. Kemudian apa yang terdapat dalam pertanyaan? Kembali kepada pertanyaan, karena ini adalah ceramah sebagai jawaban pertanyaan. Bagaimanakah seorang muslim itu menggugurkan kewajiban atau punya peran dalam mengubah realita yang menyakitkan? Maka kami katakan, kullun minal muslimin, masing-masing dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuannya. Wajib punya saham dalam usaha perbaikan umat. Non apa saham apa? Ya sesuai dengan kemampuannya. Yang bisa dengan menggerakkan TPA ya TPA. Ya. Yang bisa dengan ngisi pelajaran akidah, ngisi pelajaran akidah. Yang bisa dengan ngajar ikhok, maka ya ngajarkan ikhok. Masing-masing sesuai dengan kemampuan. Yang pintar nulis, hendaknya dengan nulis. Yang pintar ngomong, dengan ngomongnya. Semuanya hendaknya mengambil peran untuk membawa umat kepada perubahan yang lebih baik. Maka orang yang punya ilmu, maka menjadi wajib atasnya satu yang tidak wajib kepada orang yang tidak punya ilmu. Sebagaimana aku sebutkan dalam kesempatan semacam ini, bahasanya Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan nikmat bikitabi dengan Al-Quran, dan Allah jadikan Al-Quran sebagai undang-undang bagi orang-orang yang beriman. Dan di antara undang-undang yang ada dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Maka demikian bagusnya ajaran Islam. Islam tidak mengatakan jika kalian tidak tahu, bertanyalah. Namun enggak jelas siapa harus bertanya. Namun Islam juga menegaskan, bertanya kepada siapa. Maka sekedar bertanya itu boleh jadi berbahaya. Ketika tidak tahu kepada siapa bertanya, maka mengetahui kepada siapa kita perlu bertanya itu tidak kalah penting dengan kesadaran kita perlu bertanya. Maka di tempat kita ada ungkapan, malu bertanya sesat di jalan. Itu bertanya itu juga bisa tersesat di jalan juga. Malu bertanya sesat di jalan. Kan ini gak jelas, bertanyanya kepada siapa? itu bertanya pun boleh jadi juga tersesat di jalan juga ketika tanyanya kepada orang yang tidak kapabel, tidak layak untuk ditanyai, dan dia nekat untuk menjawab. Maka saya mau mau ke ring road ini kemana arahnya kan? Tapi ditanya pada orang yang tidak kapabel, akhirnya kemudian jawab, nekat jawab dan menjerumuskan. Maka tidak hanya sekedar bertanya, namun juga perlu dibahas pada siapakah bertanya. Maka apa yang diajarkan oleh Al-Quran jauh lebih baik daripada peribahasa bahasa Indonesia. Malah bertanya sesat di jalan. Awas ada bahaya tersesat kalau tidak bertanya. Al-Quran mengatakan bertanyalah kepada orang yang berilmu, orang yang layak untuk ditanyai jika kamu sudah tahu. Jauh lebih indah dan jauh lebih sempurna, jauh lebih lengkap daripada hasil jerih payah pikiran manusia di tempat kita. Mau bertanya sesat di jalan. Bertanya juga bisa sesat di jalan. Akan bertanya kepada siapa? Maka berdasarkan ayat ini Allah Ta'ala telah membagi masyarakat Islam menjadi dua bagian. Ada orang yang berilmu, yang tidak berilmu. Dan Allah wajibkan atas masing-masing dari keduanya satu hal yang tidak Allah wajibkan pada yang lain. Maka menjadi kewajiban orang yang bukan ulama untuk bertanya, dan tidak asal bertanya, dan tidak sembarang bertanya, dan bertanya kepada orang yang berilmu. Dan menjadi kewajiban ulama untuk memberikan jawaban kepada mereka tentang perkara yang mereka tanyakan. Fal wajib min hadzal muntalib, maka berangkat dari titik tolak ini, kewajiban itu berbeda-beda dengan perbedaan person. Fal alim al-yaum, maka orang yang berilmu di zaman ini alih menjadi kewajibannya untuk mengajak pada dakwah yang benar dalam batas-batas kemampuannya. Orang yang tidak berilmu kewajibannya bertanya apa yang penting baginya untuk dirinya, tidaklah dia bertanya, tidaklah dia tanyakan. Maka tidaklah dia tanyakan hal-hal yang penting untuk dirinya sendiri atau penting untuk orang-orang yang dia urusi, masalah istrinya, masalah anaknya dan seterusnya. Maka orang yang tidak berilmu bertanya, wajib bertanya tentang apa yang jadi urusannya dan urusan orang-orang yang jadi tanggung jawabnya, istri dan anaknya. Maka suami itu punya kewajiban untuk mengajari istri atau mencarikan jawaban pertanyaan istri. Istrinya bingung masalah haid, kewajiban dia ngasih jawaban. Tapi kalau dia tidak berilmu, jangan nekat jawab. Dia carikan jawaban kepada orang yang berilmu untuk permasalahan istrinya. Maka jika seorang muslim dari dua kelompok di atas, yang berilmu dan tidak berilmu, melaksanakan apa yang jadi kemampuannya dapat najah, maka dia telah selamat. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nahnu ma'asab, dan kita kaum muslimin dengan sangat disayangkan, kita hidup dalam maksah, dalam kondisi yang kondisi yang buruk, alamat yang meliputi kaum muslimin, yang sejarah Islam belum pernah mengenal kondisi buruk semacam ini, yaitu berkumpulnya orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin. Sama persis sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang terkenal, dan dia adalah hadis yang sahih, tada'a alaikumul umat. Maka umat-umat orang kafir berbagai bangsa akan mengumumi kalian sebagaimana orang yang mau makan mengumumi nampan. Kan ini mau makan berjamaah, maka kemudian banyak orang mengumumi satu piring. Kalau makannya sendiri-sendiri tentu enggak ada mengumumi semacam ini. Kalau para sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah karena kami sedikit pada hari itu, wahai Rasulullah? Nabi katakan tidak, kalian banyak, akan tapi kalian itu nilainya, statusnya sampah, sebagaimana sampah yang dibawa oleh air hujan. Air hujan ketika mengalir di parit dan yang lainnya, dia bawa sampah. Nah, kalian keadaannya seperti itu, larut dengan arus yang ada. Dan sungguh Allah akan cabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian kepada kalian, dan Allah akan timpakan dan masukkan ke dalam hati kalian al-wahan. Sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Nabi katakan cinta dunia dan benci mati. Ini riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Oleh karena itu menjadi kewajiban para ulama idzan jika demikian untuk berjihad melakukan tasfiyah wa tarbiyah, pembersihan Islam dari hal-hal yang bukan bagian dari Islam, kemudian mendidikkannya, menanamkannya kepada diri sendiri dan orang lain. Caranya dengan mengajari kaum muslimin tauhid yang benar, perbaikan akidah, perbaikan ibadah dan perilaku masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan masing-masing di negeri yang dia tinggal. Tidak harus khurut ke negeri-negeri yang lain. Lianam karena mereka tidaklah, maka karena mereka kaum muslimin tidaklah mampu untuk melakukan jihad lawan Yahudi dalam satu barisan selama keadaan kita sebagai, selama mereka sebagaimana keadaan kita saat ini, yaitu terpecah belah. Lain cuma umbaladun wahid, tidak disatukan oleh satu negeri, banyak negara, tidak pula berada dalam satu barisan. Maka kaum muslimin selamat demikian keadaannya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban jihad semacam ini. Kewajiban jihad memerangi orang Yahudi. Kewajiban jihad untuk menghalangi musuh-musuh yang mengumuni mereka. Walakin akan tetap menjadi kewajiban mereka untuk mengambil sarana yang syar'i yang mungkin untuk mereka ambil. Karena kita tidak memiliki kemampuan secara materi. Dan seandainya kita memiliki, maka memiliki kemampuan materi, kita tidak mampu menggerakkannya secara real. Kalau urusannya urusan Palestina, maka seandainya kaum muslim punya kemampuan secara militer dan yang lain, maka jadi masalah, bisakah real bergerak? Ternyata juga sulit. Kenapa? Banyak negara. Dan gunakan hukuman banyak negara. Negara-negara kaum muslimin itu kemampuan militernya sudah canggih-canggih. Bisa untuk ngusir secara militer, sudah bisa ngusir Yahudi, memerangi Yahudi bisa. Mungkinkah itu kemudian perangan dengan Yahudi bisa kemudian terjadi? Secara ini belum tentu. Kenapa? Banyak negara. Masing-masing punya kepentingan. Wakiyadah masing-masing punya pimpinan, wahukam dan penguasa di banyak negeri-negeri kaum muslimin yang mereka mengadopsi kebijakan politik yang tidak sejalan dengan politik syar'i. Ya meskipun kita sangat sayangkan hal tersebut terjadi. Nah karena kebijakan politiknya itu tidak mesti orientasinya akhirat, meskipun punya senjata, punya tentara yang hebat-hebat, belum tentu kaum muslimin bisa bersepakat untuk memerangi Yahudi. Kenapa? Karena masing-masing negara punya politik luar negeri. Dan politik luar negeri pertimbangannya bukan orientasi akhirat, orientasi agama, orientasi kepentingan penguasanya masing-masing, pemilu kedepannya dan seterusnya. Ini semua banyak faktor. Maka kenapa kita tidak bisa memerangi orang-orang Yahudi, kata beliau? Karena kita dibatas oleh negara-negara yang beda, yang masing-masing punya kepentingan politik, kebijakan politik luar negeri yang beda-beda. Atau yang pertama adalah tidak punya kekuatan. Seandainya punya kekuatan, kepentingan politik luar negeri yang beda-beda itu juga sangat mempengaruhi. Maka memerangi Yahudi bukanlah satu hal yang secara umum kita mampu untuk lakukan. Lalu apa yang kita mampu untuk lakukan? Akan tapi kita mampu untuk mewujudkan dengan izin Allah dua perkara penting yang baru saja saya sebutkan. Tasfiyah wa tarbiyah. Ini tidak butuh senjata. Tidak butuh kemudian modal dan yang lainnya. Maka manakala para dai muslim itu melaksanakan kewajiban penting sekali ini, fi baladin, dan dia tinggal di negeri yang tidak mengadopsi politik yang sejalan dengan siasat syariah, wa yastami'una 'ala hadzal asas, dan mereka sepakat atas asas ini, maka saya berkeyakinan pada hari itu maka akan benarlah firman Allah Azza wa Jalla, "Yauma yafrahul mu'minuna binasrillah." Pada hari itu orang-orang yang beriman akan gembira dengan pertolongan Allah. Jika negeri tersebut sukses melakukan tasfiyah wa tarbiyah, kemudian kondisi politiknya itu aslinya tidak sejalan dengan siasat syariah, non rakyatnya sudah terreformasi dengan baik, maka insya Allah keadaannya berubah. Dan itu adalah hari gembiranya kaum muslimin. Kemudian judul selanjutnya adalah kewajiban setiap muslim untuk menerapkan hukum Allah pada setiap keadaan hidupnya seluruhnya dalam batas kemampuannya. Itulah, jika demikian maka menjadi kewajiban atas setiap muslim untuk melakukan dan bekerja apa yang jadi kemampuannya. Karena Allah tidaklah membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Dan tidak ada hubungan erat antara menegakkan tauhid yang benar dan ibadah yang benar dan tegaknya daulah Islamiyah di negeri yang pada asalnya negeri tersebut tidak menggunakan aturan Allah sebagai hukumnya. Li'anna awwala ma yahkum bima anzalallah, atau karena poin pertama yang perlu kemudian diterapkan padanya aturan Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan tauhid. Wa hunaka bila syakki, dan tanpa ragu ada perkara-perkara yang bersifat pribadi yang terjadi sebagian masa. Dan di masa tersebut uzlah menjauhkan diri dari masyarakat lebih baik daripada berbaur dengan masyarakat. Sehingga ada seorang muslim yang menjauhkan diri dengan tinggal di satu jalan di atas gunung, dan di sana dia menyembah Tuhannya dan menahan diri dari kejelekan manusia kepadanya dan kejelekannya kepada masyarakat sekelilingnya. Wadah amud dan berkah ini terdapat dalam sejumlah hadis yang banyak sekali. Meskipun hukum asal seorang muslim adalah hendaknya berbaur dengan masyarakat, sebagaimana dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan bersabar dengan gangguan mereka, ejekan mereka, cemooh mereka, penolakan mereka terhadap dakwah dan yang lain, itu jauh lebih baik daripada mukmin yang tidak mau berbaur dengan masyarakat sehingga dia tidak memiliki kegiatan bersabar atas gangguan masyarakat. Ya, maka di sini beliau memberikan tanggapan bantahan pada sebagian orang. Kalau kita mau menegakkan tauhid, kita harus menegakkan tauhid. Maka berkata-kata, tidak mesti menegakkan tauhid itu harus menegakkan daulah. Alasannya, kalau seorang itu hidup di zaman yang dia lebih baik uzlah, yang lebih baik dia adalah uzlah dan itu bisa terjadi di satu masa tertentu, maka tidak ada hubungannya dia, maka kewajiban dia dalam mengurusi dirinya sendiri. Maka ini menunjukkan bahwasanya menegakkan tauhid tidak harus bermakna mari kita sibuk dengan urusan politik untuk menegakkan daulah. Tidak mesti maknanya demikian. Karena ada fase, ada kondisi di mana orang itu lebih baik uzlah. Meskipun di sini terdapat pelajaran penting yang beliau sampaikan, hukum asal seorang muslim adalah berbaur. Beliau katakan tidak al-asl. Wa in kana al-aslu, hukum asal seorang muslim bergaul dan bermasyarakat. Ya, bermasyarakat dengan sekelilingnya, tidak kemudian membuat pemukiman di tengah hutan. Ya, bikin pemukiman tengah hutan dan tidak bergaul dengan masyarakat umum. Masyarakat kaum muslimin secara umum. Ya, itu khilaful asal. Ya, asalnya kita bergaul dan tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Itu hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Buka rumah di hutan, pemukiman di hutan, perumahan di hutan. Itu khilaful asal. Itu manakala keadaannya keadaan yang lebih gambarkan maksudnya seorang sudah tidak lagi keberadaan dia sudah di tengah-tengah masyarakat, itu sudah satu hal yang tidak memungkinkan. Padahal muslimah bila sakit, maka adanya negeri yang betul-betul Islam tidak dilakukan adalah sarana untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Namun dia bukanlah tujuan ya, pada adatnya itu sendiri. Maka seorang, maka adanya kendali kekuasaan yang islami tidaklah diragukan ya, itu adalah sarana supaya aturan-aturan Allah itu bisa dilaksanakan secara sempurna. Namun ingat, itu bukan tujuan. Tauhid itu tujuan. Hidup dengan bertauhid itu tujuan. Namun tegaknya negeri Islam yang betul-betul Islam itu sarana. Dan di antara hal yang aneh dilakukan oleh sebagian dai, mereka perhatian dengan sesuatu yang mereka tidak mampu untuk menegakkannya. Namun mereka tinggalkan sesuatu yang wajib atas mereka, padahal itu mudah untuk mereka kerjakan. Maka sibuk kemudian bicara masalah negara-negara, yang itu cuma kemudian sibuk ngomong, nulis khilafah, banjir solusinya khilafah, kebakaran hutan khilafah. Sibuk dengan urusan khilafah-khilafah yang itu tidak akan, yang itu di luar kemampuan mereka untuk mewujudkannya. Yang asli, yang kemudian keseharian, yang itu bisa mereka wujudkan, malah mereka tidak laksanakan. Itu kondisi aneh sebagian orang yang dai yang mengajak kepada Islam. Sibuk dengan sesuatu yang di luar kemampuannya, yang betul-betul kemampuannya malah tidak dilaksanakan. Itu hal yang ajaib. Wadzalika, dan hal tersebut adalah dengan berjihad melawan diri sendiri, sebagaimana dikatakan seorang dai muslim yang mewasiatkan kepada para pengikutnya. Ini perkataan salah satu kemudian pimpinan tertinggi Ikhwanul Muslimin di zamannya. Dia mengatakan, tegaklah negeri Islam dalam hati kalian, akan tegak di bumi kalian. Pemadzalika, meskipun demikian bagus perkataan pemimpinnya, namun kami jumpai banyak dari pengikutnya, orang-orang Ikhwan Muslimin, berarti maksudnya kan ini adalah perkataan Ikhwan, petinggi Ikhwan atau pemimpin Ikhwan, mursyid am Ikhwan di masanya. Namun kami jumpai banyak dari pengikut mereka itu orang-orang Ikhwan Muslimin menyelisihi perkataan pimpinannya. Pimpinan yang memerintahkan untuk tegakkan Islam pada diri kalian, hati kalian, di rumah tangga kalian. Artinya itu sesuatu yang bisa kalian lakukan. Jika masing-masing orang sibuk dengan hal tersebut, maka akan tegak di negeri kalian. Namun ternyata jahilina julla dakwati, mereka, saudara-saudara kita di Ikhwanul Muslimin, mereka jadikan mayoritas dakwah mereka adalah sibuk membahas mengesahkan Allah dalam masalah hukum, dalam masalah hukum dan undang-undang. Ya, mereka ungkapkan hal tersebut dengan ungkapan yang terkenal, al-hakimiyah lillah. Hak dan otoritas menetapkan hukum adalah hak Allah. Yang ini kemudian berkonsekuensi kita harus menegakkan menegakkan negeri Islam, negara Islam yang sebenarnya. Nah, respon kita kepada ajakan ini kita katakan tidaklah diragukan. Betul, hak menetapkan hukum adalah milik Allah semata. Manusia tidak boleh bikin aturan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah tersebut. Tidak pula dalam masalah yang lain yang merupakan hak khusus Allah. Akan tapi di antara mereka, saudara-saudara kita Ikhwan Muslimin, ada orang yang taklid dengan satu madhab dari empat madhab yang terkenal yang ada pada zaman ini. Kemudian dia berkata saat disampaikan kepadanya sunnah sahihah, sharihah, sampai dikatakan kepadanya, ketika disampaikan kepadanya bahasanya apa yang anda lakukan tidaklah benar karena terdapat hadis sahih, tegas, bunyinya demikian. Apa responnya? Hadza khilafu madzhabi, ini berbeda dengan madzhabku. Padahal dia teriak-teriak, hukum milik Allah, hukum milik Allah, hukum milik Allah. Haram bagi manusia bikin undang-undang. Namun dia sendiri dari tidak tahu yang dia maksudkan, yang jelas orang Ikhwan. Namun dia sendiri kemudian punya amal yang tidak benar, tidak sesuai dengan hukum Allah. Maka disampaikan, yang benar menurut hukum Allah itu demikian. Ini hadisnya demikian. Namun dia bantah hukum Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Oh, itu bukan madhabku." Maka beliau katakan, kata Sahal al-Bani, "Fa'ainan hukmu bima anzalallah?" Lalu di mana kemudian berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dengan mengikuti sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katanya, tegakkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, tegakkan hukum. Ketika kemudian dikoreksi amalnya keliru, dengan tentu harusnya bahasanya yang baik dan bijak, bukan bahasa yang menggurui, nanti tolak mentah-mentah, ini bukan benar. Nah, ini slogan berbeda dengan kenyataan. Waminum dan diantara mereka, saudara-saudara kita di Ikhwan Muslimi, ada orang yang kita jumpai menyembah Allah dengan mengikuti tarekat sufiah tertentu. Dan berkenaan dengan hal ini, malah sibuk dengan sibuk di tarekat, di mana hukum dengan apa yang Allah turunkan dalam masalah tauhid. Maka mereka, saudara-saudara kita di Ikhwan Muslimin, mereka meminta orang lain, mereka menuntut orang lain dengan sesuatu yang tidak mereka tuntut pada diri mereka sendiri. Mereka tuntut orang lain, tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Allah. Ternyata dirinya dalam banyak kasus tidak semacam itu. Padahal satu hal yang mudah sekali, menerapkan hukum yang Allah turunkan berkenaan dengan akidah untuk kita masing-masing. Dalam masalah ibadah, untuk ibadah kita masing-masing. Dalam masalah perilaku di rumah, saat mendidik anak, saat kemudian berjual beli, saat kemudian menjual dan saat membeli, satu hal yang bisa kita lakukan. Bainama minasara jidah, pada satu hal yang sangat sulit sekali, Anda paksakan dan Anda singkirkan seorang penguasa yang menetapkan hukum dalam banyak aturan-aturannya berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Ya, adapun menyingkirkan kemudian aturan-aturan yang berkenaan dengan kehidupan bernegara, yang aturan tersebut bertolak belakang dengan aturan Islam, satu hal yang sulit, bahkan sulit sekali. Maka kenapa Anda tinggalkan yang mudah? Menerapkan hukum Allah dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, masalah wudu, masalah sholat, masalah puasa, masalah jual beli, sewa menyewa, kemudian teriak-teriak dan sibuk dengan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Hanya dulu jika ini terjadinya hal ini, yang mudah ditinggalkan, yang sulit malah diributkan. Maka ini menunjukkan satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama boleh jadi karena salah didik, salah asuhan. Salah asuhan. Asuhan yang benar, ya tentu yang mudah lakukan, yang sulit ya nanti-nanti. Itu kan asuhan yang benar, kaidah pengasuhan yang benar, kaidah pendidikan yang benar. Maka boleh jadi karena salah pendidikan, salah asuhan, atau jeleknya pengarahan. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, adanya jeleknya akidah, buruknya akidah yang mendorong mereka dan membelokkan mereka untuk perhatian dengan sesuatu yang mereka tidak mampu untuk wujudkan, dengan meninggalkan perhatian dengan sesuatu yang mampu mereka lakukan. Maka beliau katakan realita di atas, realita yang dijumpai di sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah beliau sebutkan di atas, itu boleh jadi karena dua kemungkinan, salah asuhan, salah pendidikan, atau kemudian ada keyakinan, ya ada akidah yang error, yang dan akidah ini berdampak karena sibuk dengan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan dan meninggalkan sesuatu yang mudah dan gampang untuk mereka lakukan. Fa'amal yang adapun hari ini, maka aku tidaklah berpandangan kecuali hendaknya kita sibuk sesibuk-sibuknya dengan tasbih wa tarbiyah, mengajak manusia kepada akidah yang benar dan ibadah yang benar, dan masing-masing dalam batas kemampuannya, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Maka catatan sangat penting berkenaan dengan apa yang tadi kita sampaikan. Maka beliau menggarisbawahi dua hal penting, tasbih wa tahliyah. Dan tasbih pembersihan dari segala sesuatu yang bukan bagian dari Islam. Orang disadarkan ini bukan bagian dari Islam, ini bukan bagian dari Islam. Ini loh yang sesuai dengan ajaran Islam. Oh, ini loh yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah Islam yang sudah benar tadi dan kita terapkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang memungkinkan kita kerjakan, kita kerjakan. Dan masing-masing kita punya kewajiban demikian. Beliau katakan sibuk sesibuk-sibuknya dengan hal ini, yang semuanya dalam batas kemampuan masing-masing. Dan dua hal ini wallahu ta'ala a'lam, itu perlu kemudian perlu keseimbangan tasbih dan tahliyah. Boleh jadi di tengah-tengah kita juga ada salah asuhan. Meskipun salah asuhan tidak hanya terjadi di tetangga sebelah, boleh jadi di rumah sendiri juga terjadi salah asuhan. Di antara salah asuhannya adalah terlalu dominannya tasbihah, takbiahnya kuat, sehingga dampaknya boleh jadi lisannya kasar, dampaknya boleh jadi meremehkan orang lain, tidak kemudian memberikan apresiasi kepada sebagian kaum muslimin yang punya peran dalam membangun Islam dan menegakkan Islam. Seakan-akan kemudian karena kurangnya porsi tarbiyah, seakan-akan Islam itu cuma dirinya sendiri. Seakan-akan Islam itu cuma rumahnya sendiri, rumah di rumah yang lain tidak ada Islam. Boleh jadi karena salah asuhan, maka kemudian tidak bisa menyikapi masalah-masalah perselisihan secara proporsional. Masalah-masalah ijtihadiyah itu kemudian karena salah kemudian tarbiyah atau kemudian tarbiyah tidak maksimal, masalah-masalah khilafiyah tidak bisa disikapi dengan bijak. Maka kemudian dijadikanlah masalah ijtihadiyah sebagai tolak ukur sunni dan tidak sunni, salafi dan keluar dari salafi. Maka apa sebabnya? Semangat tasfiyah. Semangat tasfiyah. Begitu semangatnya tasfiyah, maka begitu kemudian ada sedikit noda, dianggap noda ini kemudian mengeluarkan orang dari lingkaran ahli sunnah. Ketika demikian semangatnya tasfiyah, semangatnya tasfiyah, uang sisi tarbiyah, kurang sisi tarbiyah. Bagaimana tarbiyah dalam masalah menyikapi perbedaan pendapat, gimana klasifikasi perbedaan pendapat, kapan kita harus bersikap dalam model kasus demikian dan kasus demikian. Ini pendidikannya kuat. Akhirnya mudah, hobinya nyerah. Hobinya nyerah dan juga dan ini satu tarbiyah yang jelek. Hobi ketika ketemu orang lain dah nyerang orang lain, kenalan saja belum, kenalan saja dah belum, udah langsung udah main serak. Ini tarbiyah itu, karena semangat tarbiyah ya, semangat tasfiyah ya luar biasa, tarbiyahnya kuat. Maka kemudian bukan kemudian mengedepankan dakwah dan mengajak, malah kemudian mengedepankan vonis. Padahal kita da'i dan bukan qadhi. Padahal kewajiban kita adalah berdakwah dan bukan memvonis orang lain dengan vonis. Dan maka kemudian sibuknya bukan malah sibuk berdakwah, sibuk mengajak orang pada berubah kepada yang lebih dekat, namun sibuknya adalah memvonis orang lain. Karena boleh jadi karena semangat tasfiyah yang luar biasa, namun kurang dalam masalah tarbiyah. Dengan bahasa lain untuk dan salah asuhan. Maka padahal ini adalah dua hal yang harus kemudian diletakkan secara proporsional. Demikian akhir kajian membahas tauhid awalan yaitu antara Islam karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Demikian sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam wa akhdama alhamdulillahi rabbil alamin.